Hujan turun malam ini membasahi bumi yang kering. Suara angin turun bernyanyi menyambutmu. Langkah-langkah kaki terhenti karenamu. Aku pun berteduh menanti usainya hujan turun. Dinginnya di malam ini semilir angin pun terawang saat kita berdua memandu kasih. Kau bisikan simfoni cinta di saat itu. Kau cumbung diriku, kau sebut sayang hanya lamunan menemani ganti diri.